Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في دين أعزكم الله، إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Miyassar fi Dawil Kitabi was Sunnah. Pembahasan kita masih berkaitan dengan ahkamus shaid, hukum-hukum berkaitan dengan buruan. Telah kita jelaskan definisi dari buruan. Berburu telah kita jelaskan hukum asalnya adalah mubah. Nah, dan dimubahkannya berburu ini lihajatil insan, dikarenakan kebutuhan manusia. Adapun berburu hanya sekedar main-main atau iseng, maka hukumnya makruh, ya. Dikarenakan termasuk di antara perkara yang sia-sia. Dan juga Nabi SAW melarang antus biral bahaim. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW melarang menjadikan hewan sebagai sasaran tembak, sasaran panah. Nah, misalkan ayam liar, misalkan ayam hutan, jadikan sasaran tembak. Setelah itu dibiarkan, tidak dimakan dagingnya misalkan. Nah, atau mungkin burung hanya jadi sasaran tembak saja, ya, tanpa dimanfaatkan dagingnya. Yang semacam ini perkara yang makruh dalamnya. Nah, telah dijelaskan kecuali hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, seperti cicak misalkan, ya, kalajengking, tikus ini tidak mengapa. Nah, al-mas'alatu as-saniyah, masalah yang kedua, as-saidul mubah wa ghairul mubah. Buruan yang mubah dan yang tidak mubah. Buruan yang boleh dan yang tidak boleh. As-saidu kulluhu mubahun. Bahrihi wa barrihi. Illa fi halat. Binatang buruan semuanya mubah. Apakah binatang buruan darat, lautan, dan binatang buruan darat, kecuali pada beberapa keadaan ini. Al-halatul ula, keadaan yang pertama, yuhramu sayyidul haram lil muhrim wa ghairihi. Diharamkan binatang buruan yang ada di tanah haram. Bagi yang melaksanakan ihram, haji atau umroh, dan yang lainnya. Ini antara khususnya haram. Kehususan tanah haram. Buruannya itu tidak boleh diburu. Apakah burung, ataukah hewan darat yang lain. Nah, dan diharamkannya ini baik untuk yang sedang ihram melaksanakan haji atau umrah atau yang lain ya, yang tidak melaksanakan haji dan umrah. Yang jelas kalau itu binatang buruan yang ada tanah haram, maka tidak boleh untuk memburunya. Wadhalika bil ijma', yang demikian dengan ijma' berdasarkan kesepakatan para ulama. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah. Berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari penaklukan kota Makkah. Inna hadzal balada haramahu Allahu yauma khalaqas samawati wal arda. Sesungguhnya negeri ini Mekah, Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Nah, pada hari Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Sehingga disebut dengan tanah haram. Nah, dikatakan ada beberapa perkara yang diharamkan dan tersebut. Di antaranya haram untuk membunuh. Walaupun di tempat lain pun haram. Tapi di tanah haram lebih-lebih lagi. Dan juga haram untuk memburu hewan buruannya. La yu'badu syauquhu. Tidak dicabut tanaman yang berdurinya. Wa la yunaffaru sayduhu. Dan tidak dibuat lari binatang buruannya. Ini diantara khususnya tanah haram. Di antaranya tidak dibuat lari binatang buruannya. Qala Hafid Ibn Hajar, berkata Al-Hafid Ibn Hajar, qila huwa kinayatun al-istiyad. Dikatakan makna tidak boleh dibuat lari binatang buruannya ini merupakan suatu ungkapan. Dari memburu. Kematian tidak boleh memburu hewan buruan yang ada di tanah haram. Qala ulama, berkata para ulama, yustafadu minan nahi anit tanfir tahrimul itlaf bil aula. Diambil faedah, larangan membuat lari binatang buruan yang ada di tanah haram. Dan faedah dari hadis ini tentang haramnya membinasakan, ini lebih utama lagi. Membuat lari saja tidak boleh, apalagi membinasakannya, membunuhnya dengan cara memburunya. Ada binatang buruan dibuat lari misalkan, tanah haram, ini tidak boleh. Apalagi dengan membunuhnya, memburunya. Membuat larinya saja tidak boleh. Apalagi membinasakannya. Nah, ini keadaan yang pertama. Pada asalnya, kita jelaskan tadi, hewan buruan itu semuanya boleh. Dikarenakan telah kita jelaskan, yang dimaksud dengan berburu ini adalah menangkap hewan yang halal untuk dimakan. Nah, yang tabiatnya liar. Hewan tersebut tidak dimiliki dan juga tidak bisa dikuasai, tidak bisa ditangkap. Sehingga harus diburu. Nah, pada asalnya, baik hewannya hewan darat ataupun hewannya hewan laut, ya, ini dibolehkan. Kecuali tadi ada beberapa keadaan. Yang pertama, binatang buruan yang ada di tanah haram tidak boleh diburu. Nah, apakah yang memburunya ini dalam keadaan ihram atau tidak dalam keadaan ihram? Al-halatu tsaniyah, keadaan yang kedua, yuhramu al-muhrim saydul bar aw istiyaduhu aw al-i'anatu ala saydihi bidalalatin aw isharatin aw nahwi dzalika. Diharamkan bagi yang muhrim, ya, muhrim ini maknanya sedang ihram. Kadang-kadang, ya, kebanyakan penduduk kita, penduduk Indonesia ini salah dalam mengartikan muhrim. Nah, ya, gak boleh salaman, ini bukan muhrim. Ya. Padahal muhrim itu orang yang ihram. Nah, harusnya mahram. Mahram itu yang diharamkan, ya, untuk dinikahi. Mahram. Nah, seperti anak, ya, atau orang tua, ini mahram. Tidak boleh dinikahi. Kalau bukan mahram, tidak ada hubungan tadi. Tidak ada hubungan keluarga, apakah anak, ataukah orang tua, ataukah saudara, ataukah paman. Nah, kita bahas tentang pembahasan muharramat minan nisa, perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi. Sebenarnya bukan muhrim, ya, kalau ucapan ini bukan muhrim, nah ini salah. Harusnya bukan mahram. Kalau muhrim artinya orang yang sedang berihram. Orang yang berihram untuk melaksanakan haji atau umroh namanya muhrim. Ya. Kalau yang diharamkan untuk dinikahi, ya, sehingga tidak boleh berdua-duaan dengannya, tidak boleh berjabat tangan, bersentuhan, namanya mahram. Di tepatnya bukan mahram. Kalau mengucapkan bukan muhrim, ini salah. Nah, kalau bukan muhrim, bukan orang sedang melaksanakan haji, apa hubungannya? Ya. Nah, salah dalam pengucapan. Harusnya bukan mahram. Kembali kepada pembahasan ini. Kata yang kedua, diharamkan bagi yang muhrim, ini bagi yang sedang ihram pelaksanaan haji atau umrah. Saydul bar, binatang buruan darat. Yeah. Awistiyaduhu, atau dia memburunya. Yeah. Bagi yang muhrim ini tidak boleh memakan hewan buruan. Nah, dan juga tidak boleh untuk memburu hewan buruan darat. Awil i'anatu ala saydihi, atau membantu untuk memburunya. Bidalalatin, dengan menunjukkan. Ya. Nah, menunjukkan hewan buruan. Ya. Au isyaratin, atau dengan isyarat. Yang berburunya bukan dia, orang lain. Tapi dia menunjukkan, tuh, misalkan hewan buruan. Nah, tidak boleh. Au nahwi dhalika, atau yang semisalnya. Liqali ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, surah Al-Ma'idah, ayat 95. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh binatang buruan dalam keadaan kalian sedang ihram. Ya. Nah. Jadi bagi yang ihram tidak boleh berburu. Ya. Apakah hewan buruan yang ada di tanah haram, ataukah hewan buruan yang bukan di tanah haram? Ya. Ini bagi yang sedang ihram. Nah, sedang ihram melaksanakan haji dan umrah, misalkan di perjalanan menemukan kijang, misalkan, walaupun bukan di tanah haram, ya, tidak boleh bagi yang ihram dia memburu hewan buruan. Bahkan sekedar dia menunjukkan saja. Ada kijang misalkan. Yeah. Yang berburunya orang lain, bukan yang ihram. Tapi dia membantunya. Membantu menunjukkannya. Nah. Ini tidak boleh. Wa kadzalika yuhramu 'alaihi al-aqlu mimma sadahu. Begitu juga diharamkan baginya untuk memakan. Memakan hewan hasil buruan. Diharamkan untuk memakan hewan hasil buruannya sendiri. Memburuknya sudah tidak boleh. Kalau dia sudah memburuknya, kemudian memakan hewan buruannya sendiri tadi, tidak boleh. Awa syaidun li ajlihi. Atau memakan hewan buruan dikarenakannya. Dia tidak berburu. Orang lain yang berburu. Tapi yang berburu ini sengaja berburu untuk orang yang ihram. Ini pun tidak boleh memakannya. Au a'ana ala saydihi, atau buruan yang dia pun ikut membantu untuk memburunya. Dia tidak memburu, tapi membantu. Membantu mempersiapkan perlengkapan untuk berburu. Kemudian dapat hewan buruan diberikan kepada orang yang ihram yang membantu tadi. Tidak boleh dia memakannya. Riqali ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa hurima alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Diharamkan bagi kalian untuk menangkap hewan buruan darat selama kalian dalam keadaan ihram. Diharamkan hewan buruan darat. Selama dalam keadaan ihram. Wa qad radda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam himaran wahshiyan ahdahu ilaihi as-sa'bu bin jasamah. Nabi SAW telah menolak himaran wahsyian. Keledai liar. Zebra. Tapi jelaskan kalau keledai zina, ini tidak boleh untuk dimakan. Keledai zina tidak boleh untuk dimakan. Tapi boleh untuk ditunggangi. Atau membawa barang-barang. Tapi kalau keledai yang liar, boleh untuk dimakan. Seperti zebra. Nabi SAW menolak keledai liar tadi, zebra, yang dihadiahkan kepadanya oleh As-Sa'bu bin Jasamah. Sa'ab bin Jasamah. Wa qala inna lam naruddahu alaika illa ana hurmun. Rasul mengatakan, sesungguhnya kami tidak menolak, tidak mengembalikan hadiah ini kepadamu, melainkan kami dalam keadaan ihram. Rasulullah tidak memakan keledai liar. Atau zebra hasil buruan yang dihadiahkan oleh Sa'ab bin Jasamah kepadanya. Dengan alasan kami dalam keadaan ihram. Orang yang ihram tadi disebutkan tidak boleh memakan hewan buruan. Tidak boleh juga berburu. Ya'ni min ajli annana hurumun. Maksudnya dikarenakan kami sedang melakukan ihram. Ini di antara dua keadaan. Diharamkannya binatang buruan. Pertama, hewan buruan yang ada di tanah haram. Haramnya ini baik yang muhrim ataupun yang tidak muhrim. Yang kedua, diharamkan bagi yang muhrim. Bagi yang ihram, hewan buruan darat. Baik dia yang memburunya atau dia membantu orang lain berburu, tidak boleh. Dan juga diharamkan bagi yang ihram memakan hewan buruan. apakah hasil buruannya sendiri atau buruan orang lain yang diberikan kepadanya, atau hasil buruan dikarenakan dia pun ikut membantunya, walaupun dia nggak berburu, tapi ikut membantu, ya, tertangkapnya buruan tersebut. Nah, al-mas'alatu as-salisatu, masuk pada masalah yang ketiga, syurutu ibahatis soid, syarat-syarat dibolehkannya binatang buruan. Yustarotu lihilli soidi wa ibahatihi syurutun, disyaratkan beberapa syarat-syarat halalnya dan bolehnya binatang buruan. Wadalika fissoidi wa alatis soid, di mana syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan pada orang yang berburu dan alat untuk berburu. Awalan yang pertama, syurutus soid, syarat-syarat orang yang berburu. Yustarotu fissoid alladhi yahillu aqlu soidihi ma yustarotu fiddabih, disyaratkan pada orang yang berburu yang halal untuk memakan hewan buruannya sebagaimana yang disyaratkan pada orang yang menyembelih. Lah, kita jelaskan ya dalam pembahasan tentang sembelihan-sembelihan. Ya, ada syarat bagi orang yang menyembelih. Ya, begitu juga ini berlaku bagi orang yang berburu. Syaratnya sebagaimana syarat bagi orang yang menyembelih. Nah, dikarenakan berburu ini bisa menduduki ya, penyembelihan. Sehingga syaratnya pun berlaku kepada orang yang berburu. Sebagaimana syarat pada orang yang menyembelih. Bi ayyakuna musliman. Ya, syaratnya yang berburu itu orang muslim. Au kitabiyah. Atau ahlu kitab. Dikatakan sembelihan ahlu kitab, ini halal. Begitu juga buruannya ahlu kitab, halal. Akilan, dia berakal. Ya. Fala yahillu masodahu majnun. Tidak halal. Ya. Hewan, buruan, orang yang gila. Au sukran, atau orang yang mabuk. Di alamil ahliyah. Dikatakan dia bukan ahlinya. Ya. Dikatakan bukan ahlinya untuk, nah, melakukan pemburuan. Ya. Wala yahillu masadahu majusi aw wasani aw murtad. Dan tidak halal juga hewan buruan orang majusi, penyembah berhala atau penyembah patung, dan orang yang murtad. Nah. Ya. Yang jelas orang-orang kafir selain ahlu kitab tidak halal buruannya. Nah, Hindu, Buddha, misalkan Majusi, ya, dan orang-orang kafir yang lainnya. Li'anna sa'ida bimanzilatil mudaki, dikarenakan orang yang berburu, ya, kedudukannya seperti orang yang menyembelih. Nah, sehingga berlaku syarat-syarat bagi orang yang berburu sebagaimana syarat-syarat bagi orang yang menyembelih. Amma ma la yahtaju ila zakatin kalhuti wal jarad fayubahu ida sadahu man la tahillu dabihatuhu. Adapun hewan-hewan yang tidak butuh untuk disembelih, ya, seperti ikan, belalang, maka dibolehkan apabila orang yang tidak halal sembelihannya memburunya. Ya. Orang-orang kafir selain ahlu kitab misalkan memburu ikan di lautan. Menangkap ikan di lautan. Atau mungkin belalang. Nah, maka ini halal. Walaupun yang memburunya orang kafir. Ya. Dikarenakan hewan-hewan tersebut, ikan atau belalang, nah, tidak butuh untuk disembelih. Sehingga siapapun yang memburunya, siapapun yang menangkapnya, siapapun yang membunuhnya, maka halal. Nah, Ya, ini syarat yang pertama. Sekali lagi. Nah, syarat bagi orang yang menyembelih sebagaimana syarat bagi orang yang berburu sebagaimana syarat bagi orang yang tapi bagi hewan yang tidak dibutuhkan untuk disembelih, nah, maka dihalalkan walaupun yang menyembelihnya, yang memburunya, orang yang pada asalnya tidak halal sembelihannya. Nah, syarat yang kedua berkaitan dengan orang yang berburu, wa yakuna sa'idu qasidan lis-sayd. Orang yang berburu, dia bermaksud untuk berburu. Ya, bermaksud untuk berburu. Nah, kalau tidak ada maksud untuk berburu, ya, dia misalkan lemparkan panah ke atas. Ya, enggak ada maksud untuk berburu. Nah, tiba-tiba mungkin dia ada burung. Ya, kemudian kena panah tersebut. Ini tidak halal dikatakan tidak ada maksud untuk berburu. Li'anna ramya bil alati wa irsal jarihah ja'ala bimanzilati dhab. Dikatakan melempar dengan alat, ya, baik itu panah, tombak, nah, dan semisalnya, dan melepaskan anjing buruan, ya, ini menjadikan kedudukannya seperti penyembelihan. Nah, pasturi tolahu al-qasdu, maka disyaratkan baginya maksud dan tujuan. Ada niatan. Ya. Sebenarnya orang yang menyembeli harus ada niat ketika menyembelihnya. Nah, ya, dalam begitupun orang yang memburu, ada niatan untuk memburu. Nah, kalau sekedar dia melemparkan panah, misalkan, tidak ada niatan untuk berburu. Ya. Tujuannya mungkin sasaran. Ya, sasaran misalkan. Nah, bukan hewan buruan. Ya. Baik itu pohon atau lain sebagainya. Ketika melepaskan tembakannya atau panahnya, tiba-tiba ada hewan buruan lewat. Ya. Kemudian, kena. Maka tidak halal. Tidak ada maksud untuk berburu. Dia hanya bermaksud untuk tadi, ya, melemparkan panahnya. Nah, pada suatu sasaran tertentu, bukan hewan buruan. Ini syaratnya. Syarat yang pertama, ya, disyaratkan sebagaimana orang yang menyembelih. Yang kedua syaratnya, ya, orang yang berburu, dia berniat, bermaksud untuk berburu. Nah, sanian yang kedua, surutu alatis soid. Syarat-syarat yang berkaitan dengan alat untuk berburu. Al-alatu nau'ani. Alat untuk berburu itu ada dua macam. Malau haddun. Yujrihu. Yang pertama, alat yang memiliki ketajaman. Benda tajam. Yang bisa melukai. Kasayfi, wasikini, wasahmi. Seperti pedang, pisau, ya, panah. Nah, wahada yustarotu fihi ma yustarotu fi alatid dab. Maka disyaratkan pada alat-alat seperti ini sebagaimana apa yang disyaratkan pada alat untuk menyembelih. Bi ayyan harad dam. Ya, alat tersebut bisa memancarkan darah. Nah, wa yakunu ghayra sinnin wa dufrin. Dan alat tersebut walaupun tajam tapi bukan gigi dan bukan kuku. Ya, lafaznya alasannya. Nah, dikarenakan gigi itu tulang. Nah, tulang makanannya saudara kita dari bangsa jin. Ya, tidak boleh dipakai untuk menyembelih, begitu juga tidak boleh dipakai untuk memburu. Dikarenakan berburu, keadaannya seperti menyembelih. Nah, ya. Dan juga tulang tidak boleh dipakai untuk istinja. Nah, adapun dufur, kuku, Sebut kalau Nabi SAW, ini pisaunya orang Habasyah. Ya. Di sini larangan mengikuti dan menyerupai orang-orang kafir. Nah. Wa ayujliha as-sayda bihaddihi la bisaqalihi. Dan alat tersebut melukai binatang buruan dengan tajamnya, bukan dengan beratnya. Saat yang berikutnya. Nah. Ya. Ketika memburu hewan buruan tersebut terluka atau mati dengan tajamnya tadi. Ya. Dengan tajamnya. Bukan dengan beratnya. Sehingga kalau kita lemparkan tombak kepada hewan buruan, ya, yang kena bukan ujung tombaknya, tapi bagian pinggirnya, ya, bagian sampingnya. Kena hewan buruannya, tapi oleh bagian sampingnya. Sampai mati. Ini tidak halal. Nah, dikarenakan yang mengenai bukan ya ujungnya. Nah, yang bisa mengalirkan darah tajam. Ya. Tapi kalau yang mengenai bagian pinggirnya, ini bisa matinya dikatakan tadi. Beratnya. Ya. Dan tidak halal. Di hadis Rafi ibn Hudayj. Berdasarkan hadis Rafi ibn Hudayj. Radiyallahu anhu. Qala Abdul Manakan. Qala Rasulullah SAW ma anhar ad-dam. Wa dukir rasmullah alaihi fakulu. Yang memancarkan darah. Dan disebutkan nama Allah padanya, makanlah. Wasu'ila Rasulullah SAW an saydil mi'rad. Rasul ditanya tentang binatang buruan mi'rad. Mi'rad ini tadi yang terkena bukan dikarenakan tajam dari alat untuk berburu. Nah, tapi terkena tadi kalau tombak sampingnya. Nah, samping tombaknya. Atau oleh batu. Yang jelas bukan alat yang tajam. Nah. Faqala ma hazaqa faqul. Wa ma qutila bi'urdihi fala ta'kul. Rasul mengatakan. Hewan yang mati karena ditembusnya. Ya. Kalau ditembus berarti oleh apa? Oleh benda yang tajam. Alat yang tajam. Bisa menembusnya. Nah. Hewan yang mati dikarenakan tadi ditembus oleh alat tersebut, makanlah. Tembus ini bukan berarti langsung keluar dari sisi kanan, masuk ke sisi kanan, keluar sisi kiri. Yang jelas, masuk pada masuk pada bagian tubuhnya. Dikarenakan tajamnya tadi. Nah. Wa ma qutila bi'ardihi fala takul. Dan hewan buruan yang terbunuh oleh sisi sampingnya, jangan engkau makan. Nah. Barakallahu fikum. Begitu pun sama, kita lemparkan pisau misalnya. Ya, yang kena bukan bagian tajamnya. Ya, tapi yang kena misalkan pegangan pisau tersebut. Atau golok kita lemparkan kepada hewan buruan. Ya, yang mengenanya bukan bagian tajamnya, tapi bagian pegangannya yang berat. Nah, sampai mati hewan buruan tersebut ini tidak halal. Ya. Atau di tombak. Lemparkan tombak yang kena bukan ujung tombak yang tajam, tapi bagian samping tombak tersebut. Sampai membunuh hewan buruan. Ini tidak halal. Ya. Wa ma qutila bi'urdihi wa bi'ardihi fala ta'kul. Ya. Yang terbunuh oleh sisi sampingnya, jangan kau makan. Wafi makna al-mi'rad al-hijarah. Semakna dengan mi'rad yang disebutkan tadi. Nah. Al-hijarah. Ya. Batu. Berburu dengan batu. Nah. Ketepel misalkan. Ya. Buru. Apa tadi? Buru misalkan dengan ketepel. Atau yang dengan ketepel. Nah. Ya. Sampai mati. Nah, ini tidak boleh. Ya, tidak halal. Kenapa dikatakan? Hewan tersebut mati bukan dikarenakan tajamnya alat tersebut. Dikarenakan beratnya. Ya. Nah, Rasulullah mengatakan ketika ketapel itu tidak membunuh musuh, ya, dan juga tidak memburu hewan buruan. Wal aso, contohnya lainnya aso tongkat, ya, berburu dengan tongkat, lemparkan tongkat misalkan ke hewan buruannya, kena mati, ini tidak sah, tidak halal untuk dimakan. Waqad al-hadid atau potongan besi, ya, bukan besi yang runcing, yang tajam, ini potongan besi, ya, lemparkan, nah, kepada hewan buruan, ya, kena berat potongan besi tersebut sampai mati, ini pun tidak halal. Wa nahwuhu mimma laysa muhaddadan, dan semisalnya dari alat-alat yang tidak bisa ditajamkan atau yang tidak tajam. Ila rasas alladhi yusta'malu yawm fil banadiq, kecuali rasas, peluru, ya, yang digunakan sekarang ini pada senapan-senapan. Fa innahu halalu saydihi, maka halal buruan dengan menggunakan peluru tersebut. Li'anna bihi kuwatan, yeah. Li'anna fihi kuwata dab'in, yeah. Tuhziku wa tanharu dam, dikarenakan dengan peluru tersebut, yeah, kuwata dab'in, nah, ini memiliki daya tolak yang kuat, ya, dengan maka senapan dilesatkan memiliki, ya, daya tolak yang kuat sehingga bisa menembus hewan buruan, ya, dan mengalirkan darah, ya, sehingga berburu dengan senapan tadi menggunakan peluru, walaupun peluru ini pada asalnya tadi mungkin bulat, nah, ya, tidak tajam, walaupun sebagian peluru ada yang memiliki runcing tajam. Tapi kalau pelurunya tadi bulat, ya, tidak tajam, nah, dikatakan tadi kuatnya, ya, lesatan peluru tersebut ketika ditembakkan dan bisa menembus hewan buruan, ya, maka ini halal, boleh untuk dimakan hewan buruan tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini antara syarat yang berkaitan dengan alat yang digunakan untuk berburu. Ya. Kita baru sebutkan satu jenis. Nah, yaitu benda yang tajam. Nah, ya. Adapun benda yang tidak tajam, ya, digunakan untuk berburu, maka tidak halal hewan buruannya. Berburu dengan batu, misalkan tadi, ya, berburu dengan tongkat, nah, atau potongan-potongan besi dilemparkan, ya, nah, ini tidak halal. Allahu a'lam bishawab. Maka bila huna alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.